Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang kedua, dan kita akan membaca ayat 12 sampai ayat 17. Jika saudara sudah menemukan 2 Korintus 2, 12 sampai 17, saya akan baca 12, saudara baca 13 sampai selesai ayat yang ke-17. 2 Korintus 2, 12 sampai 17. Kita akan mulai, saudara. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi syukurlah bagi Allah dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, kami adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menuaikan tugas yang demikian? Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memperhatikan bagian ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana perjalanan Paulus dalam pelayanan dan bagaimana pergumulan demi pergumulan dilewatinya di dalam hari-hari kehidupannya. Menarik karena ketika membaca Kisah Rasul, bagaimana mereka mengalami tekanan, himpitan, tapi mereka bergerak terus. Saudara, surat 2 Korintus adalah surat yang dikirim oleh Paulus untuk kedua kalinya karena Korintus tidak bisa berangkat ke apa Paulus tidak bisa berangkat ke Korintus, dia mengutus Titus ke sana. Itu sebab pada bagian berikutnya dia mengatakan di dalam pasal yang ke-8-nya nanti bagaimana dia merasa beruntung ketika Titus ada bersama-sama dengan orang-orang di Korintus, ya. Sehingga dia mengatakan di dalam ayat ke-6 dari 2 Korintus 8 misalnya, Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya dia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ya. Dan ayat 16, Paulus kembali mengatakan dalam suratnya, syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian dalam hati Titus untuk membantu kamu. Saudara, di dalam pelayanan menjadi sangat menarik ketika orang mampu untuk menjadi satu tim. Dan itu yang kemudian prinsip diajarkan di dalam perkembangan kehidupan para rasul. Walaupun di dalam kehidupan seperti itu, selalu terjadi sebuah proses seleksi. Bagaimana tiap orang harus berkelahi dan bertanding dengan dirinya sendiri. Dan memenangkan pertempuran itu untuk boleh sungguh-sungguh hidup melayani Tuhan itu. Nah, oleh karena itulah, hidup melayani Tuhan bukan sekedar saya duduk di dalam gereja lalu saya ikut dan beribadah. Hidup melayani Tuhan bukan sekedar saya aktif jadi pengurus. Juga tidak sekedar saya menjadi pendeta dan berkhotbah. No. Tapi bagaimana melakukan kehendak Tuhan dan menciptakan perubahan seturut dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada diri. Itulah gugatan sejati seorang pelayan. Nah, oleh karena itu kita pun sama. Entah kita pendeta, entah bukan. Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh sudah memenangkan pertempuran kita dengan diri kita dan kemudian kita menyerahkan diri kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menciptakan perubahan dimanapun kita ada. Kehadiran Titus di Korintus menjadi amat sangat berarti. Kehadiran Titus di Korintus ternyata telah memberi nilai-nilai yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara, ketika Paulus tiba di Troas, ya, maka bagaimana dia dikatakan sudah menemukan jalan Tuhan terbuka di sana untuk pekerjaan di sana. Kegembiraan seorang pelayan hanyalah selalu ketika dia bisa memberitakan Injil itu dan bagaimana dia bisa menggarapnya. Saya selalu berpikir ya dan memperhatikan khususnya Paulus. Sehingga ketika dia mengatakan di dalam klimaks satu statementnya, hidup bagiku adalah apa? Kristus, dan mati adalah keuntungan. Maka kita menemukan jejak itu sangat jelas di Kisah Rasul, surat-surat Paulus misalnya, ya. Ayat itu dengan mudah kita bisa copy paste, ayat itu dengan mudah bisa kita katakan, hidupku Kristus, mati untungku. Tapi apakah kemudian ketika jejak hidup kita diselusuri, Betul-betul hidup kita Kristus? Ah, itu pertanyaan serius. Betul-betul enggak saya sebagai pendeta hidup saya untuk Kristus? Pertanyaan serius. Betul-betul enggak saya sebagai orang Kristen, sebagai pengurus atau jemaat hidup saya untuk Kristus? Pertanyaan yang sangat serius. Jejak itu yang akan kita lihat. Tapi kita seringkali merasa jejak kita bagus, jejak kita indah. Itulah kita, karena kita terlalu cinta diri kita. Berikanlah ruang kepada orang lain untuk menilai kita, sehingga kita bisa belajar dalam kehidupan kita. Ya, sehingga bagaimana kita bisa mengenali diri kita. Dari apa kata orang di sekitar kita. Karena kita harus menjadi garam dan terang, tentu yang kiri kanan akan merasa kita terang apa enggak. Jangan sampai kita bilang saya terang, tapi orang lain bilang kok saya gelap, enggak ada ngeliat terang mana ya. Ya, nah ini menjadi sangat perlu saudara yang kekasih, khususnya dalam pergolakan kekinian masa, di mana secara kuantitatif angka Kristen itu bertambah, tapi secara kualitatif kurang berasa. Ya, oleh karena itu tanggung jawab Paulus menjadi menarik ketika dia nggak bisa pergi, lalu dia kirim utusan, maka kemanapun, artinya Paulus bergerak dengan cara luar biasa, sehingga hidup bagi Paulus bukan Paulus, tapi apa yang dilakukan Paulus. Ya. Karena berbagai situasi di dalam lembaga pelayanan kita, ya, di Kalimantan, kita lagi pikir terus. Sampai akhirnya, ya, pada waktu kita rapat sudah memikirkan bagaimana regenerasi akan kita kerjakan. Ya, tetapi risikonya memang kemudian saya harus turun untuk menggarap, ya, semacam ada sedikit waktu jeda. Ya, saya itu tidak suka 2-3 tahun mesti turun dulu, mengajar dan terus. Lalu saya kemarin terus mikirin dari sebelum itu terus sampai ke sekarang. Yes, saya akan ini, saya akan itu, akan latih dia gini, akan latih dia gitu. Ya. Bagi saya paling menyenangkan kalau ada murid kita yang kita didik, kita latih, lalu kemudian membentuk dan mulai menangkap misi pelayanan kita dan bisa mengerjakannya. Wah, rasanya thanks God gitu. Baru saya bisa mulai menikmati sedikit-sedikit apa yang dilakukan Paulus. Apalagi Paulus sudah menggarap orang-orang binaannya menjadi tahap yang luar biasa, bukan? Itu menjadi sangat mengagumkan. Nah, ini menjadi kerinduan dan kegairahan dalam hidup pelayanan. Nah, begitulah kita seharusnya dalam hidup kita. Ketika menjadi orang yang bisa diandalkan, ketika menjadi orang yang diutus untuk mengemban tugas pelayanan, maka banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya, bagaimana kita melihat visi itu by plan tentunya, bukan by accident. Ya, supaya kita lakukan semuanya. Karena kalau by accident, hari ini saudara di A, besok saudara di B, besok saudara ke C. Karena gak punya plan terus. Tapi kalau by plan kita ada di sini, terus berlatih, naik lagi, terus. Nah, kadangkala orang dunia lebih cerdik untuk urusan beginian, ya. Maka anak-anak dunia kalau sekolah, kenapa pilih ini, kenapa ambil IPA, kenapa ambil IPS, semua kan udah dihitung. Nanti kalau sudah lulus, kenapa kuliah di sana, kenapa kuliah di sini, semua dihitung. Kenapa dalam negeri, kenapa luar negeri, semua dihitung. Tapi banyak orang kuliah apapun gak berhitung. Pokoknya kuliah. Ya. Lalu pokoknya lulus, tidak lagi melihat kapasitas diri dia apa. Seringkali kita harus menelan pil pahit, mencintai apa yang tidak kita sukai. Nah, itulah titik di mana kita berkenalan dengan kehidupan yang sejati. Kehidupan yang benar. Jadi tidak selalu yang kita nikmati itu pil yang enak saja. Ya, rasa-rasa yang manis. Nah, begitulah pergumulan dikerjakan. Sehingga kemudian ketika Paulus berangkat lalu Titus dikirim ke Korintus, maka Paulus merasakan kesukaan luar biasa karena dia boleh melayani sangat hebat sekali. Tetapi dikatakan begini, tetapi hatiku merasa tidak tenang karena belum ngomong sama Titus sebelum ketemu, mau tahu apa yang kemudian terjadi secara lengkap dalam pelayanannya itu. Wah, saya lagi pikir-pikir pertemuan selalu menyenangkan. Bukan soal kita makan di mana, Susra. Tapi kita diskusi apa. Ya. Bukan tentang kamu siapa, tapi kita melakukan apa. Saya pikir ini pelayan mesti terkoordinasi dengan rapi dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita melayani dan menciptakan jejaring dalam pelayanan itu menjadi sangat penting. Susah. Bagaimana kita menggerakkan, terus berjalan di dalam pergumulan-pergumulan itu. Oleh karena itu dikatakan oleh Paulus, syukurlah kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Bagi Paulus, kemenangan adalah boleh memberitakan Injil Kristus. Saya selalu berpikir, Saudara, ya. Coba pikirkan orang-orang Kristen masa kini menang bertuhan, beriman adalah. Saudara dapat apa yang saudara inginkan. Miskin jadi kaya, sakit jadi sehat. Kan itu yang kita komandangkan tiap hari, ya. Wah, puji Tuhan, cita-cita saya tercapai. Kita lupa pada saat kita mengalami itu, ada ratusan atau jutaan orang lain yang non-Kristen sama-sama. Sembuh dari sakitnya, tadinya sudah hopeless begitu ya. Kaya, padahal tadi sudah miskin kere, gak ada kebayang. Tiap hari juga kita dengar cerita begitu. Ya, kalau saudara mau sedikit membuka mata dan membuka telinga, apakah di acara Kick Andy atau acara apa El Sinta ya. Bagaimana kita mendengar cerita-cerita orang-orang sukses itu, saudara? Berjuang, kerja secara luar biasa. Saya selalu suka baca kisah-kisah anak muda dalam pertandingan kehidupannya gitu ya. Mereka mencapai apa yang mereka kerjakan. Ya. Saya hanya tersenyum kecut. Andai kata ketemu orang seperti itu, inovatif dan kreatif dalam pelayanan. Aduh, kan indah sekali ya. Mereka berhasil, tapi dalam ya wira swasta atau apapun namanya kan, masih kita bicara level untuk urusan perut, urusan uang. Tapi orang Kristen di dalam urusan pelayanan seringkali kita menemukan rutinitas dan tidak ada kreativitas. Ya, kita menemukan justru lari dari jalur yang semestinya. Sampai akhirnya, kalau kita bilang dalam dunia pelayanan, gereja pun persis dikelola seperti perusahaan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Kuantitatif. Ya. Ini menjadi sebuah kesedihan sebetulnya. Nah, karena itulah perlunya kita belajar untuk betul-betul keras terhadap diri kita ini. Sebetulnya apa yang sudah kulakukan sebagai seorang Kristen? Ya. Jadi kalau ngelihat gitu ya, ngelihat gitu. Ya orang ini kerjakan semua. Kenapa kita gak bertanding? Kenapa kita gak bertarung? Banyak nama-nama yang muncul itu di bawah 40 ada. Ya, di bawah 50 paling top. Tapi muda, luar biasa lah. Cukup inovatif apa yang mereka kerjakan. Ya, mereka berjuang dengan gigi. Mereka jalani dengan kreasi. Mereka coba ini, coba itu. Semua rata-rata mencoba, jatuh bangun, maju terus gitu ya. Nah, jadi saya pikir ini menjadi perjuangan penting yang perlu untuk kita pikirkan, saudara. Ya, sebetulnya apa yang sedang kita pikirkan? Saya tidak rela saya mati tanpa karya. Ya, kalau cuma mau hidup saya sendiri, ngapain saya jadi pendeta? Saya jadi bisnismen aja. Hidup saya jauh lebih uang banyak kan? Kalau itu pikiran saya. Atau, kalaupun saya jadi pendeta, ya saya pendeta keliling-keliling saja yang seperti saya suka katakan kan? Ngapain saya pusing dengan urusan bergereja? Kalau saya mau pikirkan diri saya. Saya bisa hitung kok, case flow saya bakal berapa. Gampang. Ya. Kalau saya sedang berpikir untuk diri saya, tentu sederhana. Bahkan di kependetaan saya pun, banyak yang minta saya kok untuk jadi komisaris. Dalam tanda petik. Tidak resmi pun mereka mau, dan mereka akan gaji saya tiap bulan. Saya yang gak mau, karena saya pendeta. Saya punya aturan main yang saya harus perhatikan. Karena saya tidak mau di tengah jalan. Saya sendiri tidak kuat dengan gairah saya beruang. Sih, saya mesti melatih diri saya. Berat, saudara. Yes. Ya. Tetapi baru saya, jujur saja, makin hari tiap kali memikirkan para rasul itu, saya terobsesi dengan hidup mereka yang luar biasa itu. Paulus apa sih yang dia punya? Seringkali mau pergi pelayanan saja pun kehabisan uang. Mesti bikin apa? Tenda. Tapi orang sekarang kurang ajar, pendeta bisnis katanya, kan kurang ajar. Padahal dia karena sudah gak ada uang, tidak ada lagi dana yang cukup, dia bikin tenda. Habis itu dia pergi lagi, dia bukan pebisnis. Seperti diterimakan orang-orang sekarang, sehingga pendeta boleh bisnis. No! Yang dia pikirkan tentang Tuhan, tentang hidup mengabdi dan tentang hidup melayani. Udah khotbah, udah capek badan, kerja ngumpulin duit pun mau. Hebat ya? Nah, itu Paulus. Dan kita pernah mendengar ucapan Paulus, bukan? Di pasal sebelumnya, 1 Korintus 9, ketika dia mengatakan apa? Bagiku upah adalah, kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Wow. Semangatnya luar biasa. Ya. Kegairahan yang sangat hebat. Memberitakan Injil tanpa upah itu apa? Enggak ada uang yang dia cari. Itu aja. Oh enggak ada pujian. Karena memang dia enggak cari itu kok. Saya kira bisa jadi kita enggak cari uang, tapi cari pujian kan? Sama saja kan? Ada upah. Cari nama. Bisa saja. Banyak hal kita kerjakan. Tapi hanya bukan berbentuk pengorbanan, tapi demi eksistensi diri kita. Jadi pelayanan pun perlu hati-hati sekali itu, sehingga saya gumuli, saya perhatikan, dan saya jadi takut. Ketika semakin kemudian kalau kita bilang semakin dikenal orang itu semakin mengerikan. Itu jalan licin. Karena 1001 kemungkinan kita bisa berubah dalam panggilan dan gairah murni kita melayani Tuhan. Nah oleh karena itu Paulus menggambarkan kesukaannya adalah ketika orang-orang kemudian mendengar berita Injil itu. Nah apakah kesukaan ini hidup dalam hidup kita? Ya. Apakah ada di dalam hidup kita? Di mana boleh memberitakan menyebarkan karuman akan Kristus itu menjadi gegap gempita kemenangan dalam kehidupan. Jadi saya pikir kita perlu merekonstruksi seluruh pemikiran kita sebagai orang Kristen. Oke, kamu sudah kerja ini, bakat ini, kamu kuliah mau jadi ini. Oke, silakan. Pertanyaannya itu teknis praktis. Apa tujuan kamu misalnya jadi pendeta kalau jadi pendeta? Apa tujuan kamu jadi insinyur kalau insinyur? Apa tujuan kamu menjadi seorang seniman kalau seniman? Tentu kan untuk memuliakan Tuhan dong. Kan itu gugatan mestinya. Nah kalau itu untuk memuliakan Tuhan, apakah kita memuliakan Tuhan? Nah itu pertanyaan berikutnya. Dengan kerjaan kita, dengan studi kita, dengan hari-hari kita. Itu menjadi pertanyaan serius yang akan menolong kita. Makanya kita percaya betul kalau isi perut kita masa Tuhan abaikan. Saya suka ketika Amsal berkata, tidak pernah kulihat anak orang benar meminta-minta. Tapi tidak ada juga ayat bilang, tidak pernah kulihat anak orang benar hidupnya apa? Selalu kulihat anak orang benar hidupnya kaya raya. Enggak ada juga. Itu khotbah pendeta aja itu. Tidak meminta-minta tidak sama dengan kaya raya. Tapi hidup berkecukupan dia. Hidup bersuka cita dia artinya. Dia cukup dengan apa yang ada. Waduh. Cocok dengan dua bapak kami kan? Berilah kami makanan berapa? Yes. Oleh karena itu saudara, kegairahan ini yang harus kita tumbuh kembangkan. Dan ini menjadi satu nyala di dalam diri Paulus. Bagaimana Paulus bergairah memberitakan Injil itu kemanapun, dimanapun. Dan dia berkata bagi Allah. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Dan di antara mereka yang binasa kami adalah bau kematian. Menarik. Jadi dia membagi dua side dalam dua sisi. Yang satu bau harum, satu kemudian disebutnya sebagai bau kematian. Dia menjadi bau harum ketika dia datang kepada orang-orang yang mau mendengar Injil. Artinya orang yang diselamatkan Tuhan lewat dirinya sebagai rasul. Maka Paulus sangat bersuka cita ketika orang-orang itu diselamatkan. Dan dia mengatakan kami jadi dupa harum di hadapan Tuhan. Ya. Tadi di mobil saya ngomong-ngomong ya. Saya pikir-pikir kita kalau perhatiin ya orang doa, semua orang doa kan manis ya. Ya, apalagi kalau kita dari gereja-gereja mainstream ya, waduh doanya puitis banget gitu ya. Bagus-bagus gitu kan. Saya bilang sama anak saya, doa bagus ya, sah-sah saja. Indah. Tapi pernahkah kita tahu itulah yang dikritik Tuhan Yesus. Kamu berdoa bertele-tele, berbelit-belit, bagus supaya kedengaran orang, kamu pintar doa. Tetapi kamu tidak melakukan itu sama sekali. Maka doamu itu nothing. Saya suka Martin Luther. Ketika kau kerja, kau sedang berdoa. Di mana kau hadir di pekerjaanmu, di hidupmu, di hari-harimu. Itulah doamu. Kamu pendoa baik apa tidak, tergantung hidupmu baik apa tidak. Maka berkelahilah. Berkaryalah, bertandinglah. Jangan menyerah. Atau kita akan menjadi pecundang dalam hidup ini. Tapi Paulus menjadi pemenang. Karena dia memenangkan jiwa itu. Dia menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Karena dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia menjadi role model itu. Pada suratnya yang lain, Paulus seringkali berkata, lihat aku, jadikan aku teladanmu. Kalimatnya strong banget. Saya kadang-kadang mikir kalau kita berdiri bisa ngomong nggak ya? Hey, lihat aku, jadikan aku teladan. Lalu yang lain bilang, teladan apa ya Pak? Yang ada saya ngeliat Bapak udah enek nih Pak. Bapak pede amat sih kalau ngomong. Iya kan saya gini-gini. Saya nggak ngeliat sama sekali. Waduh linglung ya. Mungkin satu orang. Kita tanya lima lagi. Yang lima tambah bingung lagi. Iya Pak, sayangnya saya kayak dia juga sih gak ngelihat. Hanya 100 orang kita tanya 100. Yang 100-100-nya bingung. Mestinya kan kita berkaca diri ya. Lu kenapa 100 bilang saya jelek semua ya? Padahal saya merasa saya bagus. Keberanian kita untuk berinteraksi itu penting. Jangan sungkan. Jangan segan. Ya. Itu hidup kita. Oleh karena itu kita mau menjadi bau harum. Jadilah di mana? Di tempat di mana kamu berdiri. Dengan apa yang lagi kamu pegang? Penamu itu loh. Artinya kalau kau menulis, kau ngapain? Ya itulah hidupmu. Entah itu buat kerja, entah itu buat studi, buat apa. Hari-harimu, itulah harummu. Nah harum apa tidak? Sehingga hidup kita itu menjadi memberi inspirasi kepada orang lain untuk orang lain bisa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang kekasih, ini saya pikir pemikiran-pemikiran serius yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Bagaimana kita melakoni, bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Nah oleh karena itu, bau harum menjadi kerinduan kegairahan yang harus ada hidup kita, ada hidup kita. Dan jangan lupa kalau kita adalah bau harum, semua menyenangkan. Saya kalau pergi ke tempat beberapa kantor teman-teman saya, lalu mereka pakai aromaterapi, entah di toilet, entah di mana, begitu ya. Rasanya betah lama di situ gitu. Padahal itu toilet ya. Ngapain lama-lama di toilet ya? Kan goblok juga. Tapi ada aromaterapinya. Tapi kalau toilet itu busuk, buset, maksud aja gak jadi lagi dah. Terpaksa ditunda seluruh hajat dan keinginan itu ya. Waduh, gawat nih. Kita cari yang lain. Tapi begitu ada aromaterapinya, waduh betah. Sampai orang bilang, Pak, saat teduh ya kok lama amat. Padahal di kamar mandi. Kan ada aromaterapinya. Aromaterapi itu membuat suasana jadi enak ya. Karena dia kita hirup, masuk ke pikiran kan begitu ya. Nyaman, tenang. Padahal di toilet. Ya. Bau harum itu menyenangkan, saudara. Lalu kita mulai membayangkan kita adalah seperti aromaterapi bagi orang-orang lain di sekitar kita. Waduh, kehadiran kita selalu menyenangkan, menggairahkan. Wah, enak banget ya. Aduh, ngobrol sama dia anak. Waduh, kalau ngomong sama dia kita terinspirasi terus. Waduh, kalau dapat ini ya kita lihat semangatnya. Waduh, jadi gini. Ya. Saya belajar makin kemari makan apa aja enggak pusing. Jadi memang saya pikir satu orang pernah ngomong sama saya, Pak, kalau saya makan cuma dua, enak sama enak sekali. Saya bilang sama. Tetapi kemudian waktu dia ngomong gitu, kita makan-makan gak ketemu nasi, dia stres juga. Loh, katanya kan enak sama enak sekali. Iya Pak, kalau gak ada nasinya, ya baru gak enak. Akhirnya ketemu juga gak enak. Dia gak makan, saudara. Ya. Jadi kalau kita pergi, kayak ke Israel lah kita bilang, Timur Tengah kan tesnya udah jauh ya. Apalagi kalau kita pergi ke daerah-daerah seperti India dan lain-lain ya. Makanya di Indonesia pun belajarlah makan semua makanan. Pergilah ke semua restoran, kan begitu ya. Kalau kita udah makan kepala ikan India, buset dah. Rasa rempahnya yang kencang. Beda banget dengan kepala ikan di restoran Padang ya. Waduh ilah bumi langit ya. Satu sorga, satu dekat kan gitu ya. Tapi gak nyampe neraka lah. Kan enak sama enak sekali. Kita mesti belajar berani menikmati. Ya. Kemudian belajar. Kenapa ada orang suka banget di situ ya? Makannya lahap banget. Wah, saya kan bertanding enak, tapi saya mau lagi 7 yang enak bangetnya itu loh. Ya. Sehingga kalau kita makan, kalau saya lagi pergi, aduh Pak Bingman, lihat Bapak makan, kita jadi pengen makan terus tapi enggak usah makan nih kan gitu. Hidup ini enak. Saya pun ngomong soal makanan. Saya belajar untuk semua hal. Ya. Ini lagi alam, ayo kita nikmatin kan gitu. Ternyata enjoy life lu tinggi loh. Karena Tuhan banyak kasih sekali kita free ya. Pemandangan yang free yang bisa kita lihat tapi kita tenang. Ya, saya suka kalau di gedung-gedung tinggi lihat ke bawah menikmati. Thanks God. Ya. Ada bisa buka, saya lihat-lihat. Wih, bagus lu gitu. Nyaris saya enggak akan mengabaikan kalau masih ada waktu kecuali yang buru-buru ya. Akan melihat, akan nikmatin. Ya, ngelihat aja rasanya udah nyaman. Ada satu kegairahan, saudara. Belajar untuk hadir di semua aspek kehidupan kita itu. Belajar menikmati apa yang ada pada kita. Nah, itu mindset. Supaya kita menjadi harum, itu mindset. Ya, berteman pun sama. Kalau saya udah ketemu orang yang bisa tahan tidur sampai pagi, mateng deh gua. Tapi berjuanglah itu untuk bisa ngobrol terus. Ya, cuma memang belakangan terakhir itu ngomong sampai jam 3 saya udah gak teler. Kayaknya saya udah teler nih. Biasanya bisa nyambung gitu ya. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa Pak. Kalau kita mau flight nih, mau naik kapal jam 5, ya jadi jam 3 dia langsung setengah 4 jalan, kurang asam lo, jadi gue nemenin lo. Mau check in kan gitu ya. Saya pulang dengan teler. Sampai rumah udah jam 3 lewat. Baru tidur. Besok masih ada kegiatan. Tetapi hari itu jadi hari menyenangkan. Ya, saya harus mengatakan saudara, pertemuan saya pertama kali itu. Ya, ini sebetulnya ini artis yang cukup top di sini ya. Mereka apa duet begitu, lalu ngomong-ngomong-ngomong, yang satu telepon lagi Pak Big Man. Pak, Bapak pelayanan apa aja sih? Terus ngobrol-ngobrol, Pak kirim brosur, Pak kita kirim, Pak saya mau ikut ambil bagian. Tadi pagi dia, kemarin malam, 1:30, SMS masuk saya lihat 1:30 dini hari ya. Pak Big Man teman saya di Kalimantan mau ikutan juga, saya udah approve dia, tolong dikirimin lagi proposal. Saya jadi lucu juga. Praktis kita ketemunya cuma malam itu tok. Tapi malam itu jadi berkesan rupanya sampai jam 3 pagi. Waduh pendetanya kita ajak begadang asik juga ini kan gitu ya. Ya lalu diambil bagian, saya akan ambil bagian terus ya Pak. Ini sekarang saya lagi kemana-mana nih, saya kasih tau teman saya lagi. Saya sih gak peduli kemudian itu berapa orang dapat, tetapi saya sangat merasa surprise. Ini orang baru ketemu saya 1 kali ambil bagian, terus dorongin lagi orang lain untuk ikut. Menarik juga ya. Sehingga kemudian dalam bagian-bagian seperti itu saya belajar. Berarti jam 3 kemarin pulang gak sia-sia dong. Ya. Jadi kalau artis ini mahal, kalau saya punya kepentingan, sayang sih satu Kristen, satu belum gitu kan. Saya suruh nyanyi. Udah pasti free, kapan juga pasti mau. Kalau saya ada acara, kamu saya suruh nyanyi, mau. Mau dong Pak, tapi kagak pakai kontrak-kontrak, gak pakai bayar. Wah, mau Pak Big Man masa hitung-hitungan. Plus, harum. Maka saya pikir apa yang dikatakan Paulus betul ya. Tapi saya pikir saya baru di level seperti gitu, bergaul malam, ini, itu, deket, mau. Tetapi, menikmati penderitaan dan kesetiaan yang teruji di dalam kesulitan yang berat dari seorang Paulus, membuat hati saya jadi gentar dan takut. Kalau menderita, sakit apa, saya gak terlalu pusing. Tapi kalau menderita karena dikhianati, waduh saya kadang seringkali terpukul. Ya, cengeng juga saya untuk hal-hal begituan. Baru saya pikir, God, help me. Supaya di semua aspek ini loh. Maka saya sangat menikmati pergumulan seorang Paulus. Tetapi sekaligus cinta kasihnya yang begitu mendalam bagaimana dia membangun seorang Titus. Ya. Saya berharap anak-anak saya menangkap seluruh ide dan pikiran saya. Semangat saya, itu cita-cita saya. Itu kerinduan saya paling dalam. Saya enggak terlalu pusing nanti kerja mereka, karir mereka setinggi apa urusan mereka dengan Tuhan. Ya. Tapi urusan mereka berkenalan dengan Tuhan lebih penuh, lebih utuh. Saya bertanggung jawab penuh untuk hal itu. Pendidikan saya kasih mereka, ini saya kasih mereka. Tapi apalah artinya kalau mereka kemudian S1, S2, bahkan mungkin S3. Tetapi tidak bermutu dalam hidup pelayanannya. Fail saya kan. Ya. Tapi saya tidak suka kalau cuma anak-anak saya bisa saya create. Maka saya berpikir. Dan saya cuma melihat generasi lain lagi siapa lagi. Yang kita sedang melatih dan membentuk itu. Ya. Dan seringkali saudara situasi demi situasi membawa saya ke satu titik. Ini produk. Makin menemukan. Pas gitu ya. Terus bergerak. Rupanya saya pikir tadinya udah gak pas. Tapi belum nih. Bergerak terus ya. Untuk mencari sinyal yang paling tepat. Saudara kalau lagi main radio ya. Udah kedengaran ada berisiknya kan. Kita mesti setel tune supaya kretek. Pas ya, wah ini yang paling bersih suaranya. Geser dikit lagi, kruduk, balik lagi kan gitu. Nonton TV pun sama. Baru kita kalau tune in betul-betul pas bener pada salurannya, baru bagus. Begitulah yang ditemukan oleh Paulus. Dan dia selalu menyadari diri ada pada dua sisi. Dia bawa harum, tetapi dia mengatakan apa? Bagi mereka yang binasa, kami adalah bau kematian. Jadi pemberitaan Injil tidak serta-merta diterima penuh oleh semua orang. Tetapi pemberita Injil tidak pernah bisa lepas dari dua titik. Harum, binasa. Maka dikatakan firman Tuhan tidak pernah kembali apa? Yes, Apakah kalau kita memberitakan Injil semua orang bertobat? Kalau gitu sia-sia dong. Hah? Di mana tidak sia-sianya? Tahu kita beritakan Injil dia nggak percaya, dia nggak terima Tuhan, dia nggak berubah, sia-sia dong. Kalau nggak sia-sia, di mana nggak sia-sianya? Guru sekolah minggu ngajar-ngajar, anaknya tetap aja dablek. Sia-sia dong. Kalau nggak sia-sia, di mana nggak sia-sianya firman Tuhan? Kita udah kasih tahu semua ayat udah kita hafal jungkir balik. Dia nggak terbalik-balik ya. Kitanya yang jungkir balik. Di mana? Paulus bau harum dan bau kematian. Maka dia bau harum ketika orang itu percaya pada Yesus. Artinya, orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk diselamatkan dalam kedaulatan Tuhan. Mendengar berita Injil itu mereka, yes, percaya kan. Paulus jadi bau harum, thanks God. Tapi waktu Paulus jadi binasa, tetap saja Paulus melakukan kehendak Allah bagi orang yang menolak Injil. Dia jadi hukuman, bau kematian. Pride seorang pelayan Tuhan. Bukan semua orang khotbah bertobat. Omong kosong itu. Bukan semua kau beritakan Injil tidak kembali sia-sia artinya semuanya berhasil. Faktanya enggak kok. Apakah kita mau bilang Yesus gagal? Udah khotbah jungkir balik kita bilang ya mati juga di kayu salib. Apa kurang teori prakteknya? Tetapi jangan lupa. Dia bawa harum bagi yang percaya. Dia kehidupan bagi yang menerimanya. Tapi kematian bagi yang menolaknya. Jadi seorang pelayan Tuhan di tengah pergumulan kehidupan yang digambarkan Paulus. Bagaimana kita mesti mempunyai sikap yang tegar. Jangan cengeng. Jangan cuma mau pelayanan semua orang terima. Enak aja. Ada waktu kamu menabur. Berkeringat darah tapi satu pun gak dapat apa-apa. Karena menabur. Tapi ada waktu kamu menuai. Ngomong sepotong orang itu udah terima Tuhan. Hebat ya. Kita ajak ke gereja satu kali dia mau, terus dia mau. Lalu saudara bilang, wah saya ajak tuh pak, saya mulai dulu. Sombongnya. Sejak kapan kau memulai itu? Kau cuma memetik apa yang udah ditabur orang jungkir balik di sana. Entah ditabur secara aktif ataupun pasif. Ya, karena ternyata banyak orang merasa diberkati oleh pelayanan-pelayanan pasif dalam pengertian. Kayak kita di radio, ya. Kita di televisi, oh kita gak pernah ketemu kok. Tapi mereka berubah, mereka punya wawasan. Mereka berpikir. Itu membuat saya makin lagi, tahun depan kita lagi pikir mau nambahin program baru. Ya, karena tiap kali ketemu orang, kalau saya pikir ya, aduh pak, kita diberkati sekali. Terus teman-teman ditanya-tanya, wah pas saya topik ini pak. Wah pas topik ini, oh pas topik, buset. Saya aja kadang-kadang lupa-lupa ingat yang kapan itu diberitain. Tetapi, oh ya, ada talk apa tentang itu. Ada bagian-bagian yang kemudian menjadi menarik. Mereka berdiskusi. Itu siapa pak yang ini pak? Oh ya, oh good pak ya gini gitu dan segala macam. Ya, termasuk kalau yang jelek mereka juga ngomong. Bagi saya itu menyenangkan. Tapi saya belajar lupa itu bagus lupa diterusin lupa. Artinya apa yang kita kerjakan itu ternyata berimpak besar kan? Saya yakin kalau kita bikin lembaga konseling 24 jam itu, buset dah, nggak tidur-tidur kali. Cuma saya juga percaya itu akan menjadi semacam setengahnya ya pas nggak pas lah paling bisa cuma didoain. Bukan konseling sih namanya. Karena konseling itu nggak bisa begitu. Ya, makanya saya takut-takut. Saya cari konselor yang betul-betul konselor. Komitmen punya waktu. Kalau nggak saya juga nggak berani. Mengharap semua nggak gampang. Tapi kalau cuma mau kuantitatif sederhana ya. Kita bikin, gak usah kita ukur hasilnya kan. Selesai. Ya. Nah oleh karena itu susrah apa yang dikerjakan ini menjadi sangat menarik. Bau harum dan bau kematian, itulah yang akan berjalan. Ya. Maka bagi yang pertama, kami bau kehidupan yang menghidupkan, tapi siapakah sanggup menuaikan tugas yang demikian? Ini yang dikatakan Paulus, gimana ya, aku ini mesti datang, lalu menjadi dua aspek. Kalau pas lagi jadi bau harum, tentu saja aku senang. Karena orang itu terima Tuhan. Tapi kalau aku jadi bawa kematian, aku melihat dia. Dan dia aku tahu akan ke neraka. Aduh, rasanya hati apa? Sedih setengah mati ya. Itu sebab gereja, saya gak percaya kalau kita happy terus-terusan. Masa kita gak gelisah sih? Ketika banyak orang belum mau mendengar suara Tuhan. Masa kita gak gelisah sih? Ketika banyak orang belum kenal Tuhan. Ayo dong hidupkan kegelisahan itu. Maka dikatakan siapa yang bisa mengerjakan hal yang demikian? Karena kita cuma mau satu sisi. Sisi yang kita mau adalah sisi di mana kita mengalami bau harum itu terus. Mana mau kita sisi kematian? Tapi ternyata terus berjalan dalam kehidupan dan tidak bisa diabaikan dan kita tidak bisa menghindar dari baris-baris seperti itu. Oleh karena itulah, kita mesti mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia mengatakan, sebab kami tidak sama dengan kebanyakan orang lain mencari keuntungan firman Allah. Artinya apa? Bagi orang yang berkata itu adalah harum terus-menerus, puji Tuhan, melayani Tuhan, untung apa? Itulah orang yang pelayanan untuk perutnya. Maka pelayanan bagi mereka menyenangkan dalam tanda petik, karena dapat benefitnya. Mereka sangat cinta dirinya. Nggak cocok, lepas. Pokoknya apa yang pas. Untung, teruskan. Nggak untung, lepas. Sesuai orang-orang seperti ini menjadi kengerian. Kami tidak sama, kata Paulus. Itu sebab melayani Tuhan bagi kami menjadi satu tugas yang amat sangat berat. Yes, kalau mencium bau harum itu. Yes, kalau kami jadi bau harum itu senang. Tapi kalau kami jadi bau kematian, sedih. Karena ketika aku beritakan Injil itu harus begitu. Alexander kuserahkan kepada iblis, kata Paulus misalnya ya. Waduh, ketika dia menyerahkan kepada iblis, dia marah terhadap kehidupan itu. Batinnya menangis, saudara. Ya, batinnya menangis. Saya bisa ngerti itu. Saya jengkel kalau ngeliat orang gak benar gitu ya. Tapi di sisi lain kalau saya pikir loh, tugas saya kan untuk memberitakan dia supaya orang benar. Tapi kadang saya juga gregetan, gak capek dah buang-buang waktu kan kira-kira begitu. Kesel rasanya. Jadi saya bingung sendiri, linglung sendiri. Ya. Baru saya mulai menikmati apa yang dikatakan oleh Paulus. Saya belum sampai pada titik itu, ada jengkelnya saya, udah mati saja situ, buang saja sudah. Kalau selalu keras kepala kan begitu. Ya, di Injil itu misalnya masih bebal saja hidupnya, udah tinggal saja. Tapi saya pikir saya seringkali terlalu cepat membuat kesimpulan. Tapi kalau lebih lama, stres, kagak kuat. Kalau kelamaan. Tetapi disitulah Paulus ada. Maka saya bilang, waduh, Paulus ada di situ. Maka dia mengatakan, karena kami beda dengan orang yang lain. Yang lain itu hanya menjual Injil. Wah, ikut Tuhan beres apa semua, everything okay. Wah, wah, wah, wah. Untuk keuntungan diri mereka. Mereka bicara untuk perut mereka. Mereka bicara. Ya, bukan dengan maksud-maksud nurani yang murni. Mereka hanya mencari keuntungan dari firman Allah. Tetapi kami tidak demikian. Seperti yang saya katakan tadi, Paulus berbicara bukan. Seringkali karena Injil itu, kami terlunta-lunta. Berkali-kali aku disesat, dicambuk seperti apa, diuber-uber seperti penyamun. Kapal pecah, terpaksa puasa, dan mau mati. Dikhianati. Tetapi, demi Injil aku tidak berhenti. Jadi saudara, dengan segera kita berhadapan kepada pelayan-pelayan. Sama kan? Yang satu juga pelayan, tapi untuk perutnya, keuntungannya, dirinya, itu saja yang dipikirkan tentang hidup dan pelayanan. All about me. Tapi Paulus, all about Jesus. Maukah kita seperti itu? I am nothing. Jesus is everything. Sehingga kita belajar, saudara, untuk memikirkan bagian itu. Dan bagaimana kita belajar untuk mengerti maksud-maksud Allah dalam hidup kita. Dan kita menghidupi kehidupan kita. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, perlu kita mengaudit, mengkontrol diri kita. Ayo, saya selalu bilang, kita berkelahi dengan diri kita. Ya, ingat, kalau kita tidak bercermin, kita gak akan tahu kita udah rapi apa belum. Tapi kalau kita bercermin, kita tahu ya. Oh, kita kurang rapi, oh rambut kurang ini, oh jas posisinya ini, itu dan seterusnya. Karena kita bercermin. Itulah firman Tuhan. Kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, kita akan tahu. Lalu kita berkelahi lagi dengan diri kita. Saya sudah katakan di depan tadi, kalau membaca Paulus, saya sangat terinspirasi. Tapi kalau masuk di tempat dia ada, saya deg-degan. Aduh, ngeri amat. Jangan sampai sejauh itulah. Tapi semua orang akan dibimbing oleh Tuhan dalam tiap langkahnya. Karena itu pekala dalam mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidup ini. Dan ketika kita berdiri murni, ingat, pada diri kita ada bau harum, tapi juga ada bau kematian. Siapa yang sanggup dengan tugas begini? Waduh, memang hati itu kalau udah terbelah dua ya, harum, mati, bau harum, bau kematian. Aduh, ngeliat orang mati kita gak tahan. Ngeliat orang harum kita mau ngelompat-lompat. Ngeliat orang diselamatkan kita bersorak-sorak. Tapi ngeliat orang mati gimana? Kita nangis. Aduh, kalau kita bolak-balik nangis, ketawa lagi, nangis, ketawa lagi. Stres amat hidup ini. Kita kan maunya ketawa terus, gak ada nangisnya. Tapi itulah hidup. Karena itu tiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam pelayanan kita. Raih kemenangan kita. Jangan cengeng, jangan menyerah. Karena berbagai kesulitan. Ya, karena berbagai tantangan dalam hidup ini. Hidup tanpa tantangan. Percayalah, kau sebetulnya sedang tidak hidup. Kau sudah mati pada dirimu. Karena itu jalani hari-harimu. Jangan menjadi mayat hidup yang berjalan di dunia ini. Tulang belulang yang bergerak tanpa jiwa. Tapi hiduplah dengan jiwa yang melayani Tuhan. Yang menjerit melihat orang yang terhilang. Berdoa dan melakukannya. Tapi tidak besar kepala karena apa yang dikerjakan. Dan tidak menepuk dadanya. Memang aku harus mengerjakannya. Biarlah kita di tengah kesulitan pergumulan hidup. Boleh menjadi bau harum yang menghidupkan. Tapi biarlah kita pula dalam kejujuran. Kalau dengan terpaksa, memang kita harus memainkan peran yang sesungguhnya. Mungkin kita jadi bau kematian bagi mereka yang menolak kebenaran. Anda tidak mungkin ada di sana. Kita harus berkata, goodbye, sorry, kita gak bisa sejalan. Beranikah engkau bersikap? Atau kemudian kita menjadi oportunis? Tolong jangan salah terjemahkan kata-kata saya. Lalu saudara memusuhi semua orang yang tidak Tuhan. Bukan itu. Tapi sikap hidup kita tidak sama dengan mereka.